bila mending kita bergembira bersama-sama untuk teriakan. Berdansalah dengan kita. Lama-lama sarap pun bisa terganggu. Pikiran jadi gila, mending kita bergembira bersama-sama untuk teriakan. Berdansa denganku. Di sini masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Bergembira denganku. Memang sedang dilanda kalut, sepi gelisah seakan kau dihadang maut. Mau begini salah, begitu pun salah. Hati pun tertutup buka, mata pun cukup melihat. Padaku suntuk begitu, lama-lama sarafmu bisa terganggu. Pikiran jadi gila, mending kita bergembira bersama-sama teriakkan. Let's have some fun, enjoy your life. Berdansa denganku. Sini masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Bergembira denganku. Ku pun di sini dengan kamu, kamu, kamu, kamu, kamu. Let's have some fun and say it loud. Berdansa denganku. Sini masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Bergembira denganku.